lumebet wonten ing posisi kehambaan ingkang sejati menika mboten bakal dipun pengaruhi napa-napa kejahi namung Allah Subhanahu wa taala. Murid ingkang sampun mekaten menika sampun pikantuk martabatul ubudiyah. Martabatul ubudiyah utawi martabat kehambaan. Sing sampun nampi martabat kehambaan menika pikantuk martabat taqarrub. Yang menika saged lumebet wonten ing suasana ketuhanan lan terjaga mahfudun min ibtihamil auzan, terjaga mboten ngantos terlibat keblegong nglakoni dosa. Dipun gampilaken nglakoni tumindak-tumindak ingkang dipun tindakaken dening para malaikat ingkang terpilih. Menawi saking menika pangkat kehambaan ingkang dipun ingkang dados sebabipun piyambake pikantuk keistimewaan ngaten menika. Termasuk wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono murid sing pun takarrub. Man utawi wong tasabbaha kang nyirupani sapa man bihim kelawan kaum bimahasini sifatihim ing dalem pira-pira bagusnya sifate kaum bayane minasofati sufiyah nyatane saking pira-pira wong pinilih, wong suci, wong bening, wong ahli tasawuf niku nggih nggih sami kalih malaikat sing diserupani niki. Cuma mawon bidane napa nggih tetep enten bidane. Nek malaikat niku wis ora mungkin maksiat blas. Cuma lek menungso niku tesih sok-sok tesih iso nglakoni salah senajan napa niku sebagai bukti kesempurnaane menungso. Terus kata Nabi Adam itu napa dipun dawuhi Allah oleh mangan woh kulbi. Nabi Adam sampai mangan ngoten niku jenengan ampun ngarani lek Nabi Adam niku asor, justru Nabi Adam ngalami sampai ngelakoni kesalahan ngoten niku itu menjadi bibit kesempurnaan Nabi Adam. Jadi ila anna haula'i kejaba mung wae sak temene haula'i mengkono-mengkono ahli tasawuf wis wusul iku mahfuzuna mung kareksa la maksumuna ora tercegah. Jadi lek maksum niku pun blas mboten iso klebon, tapi lek makhluk niku namung diawat-awati ngoten mawon. Dadi bedane napa nggih makhluk kali maksum niku sing dalam peristilahane ahli tasawuf lek makhluk niku diawasi terjaga, maksudnya enek sing awat-awati gitu. Tapi lek maksum niku jan kaya wong dibungkus iki kok pun mboten iso bisa kelebon maksiat blas. Nah, nek mahfud niku enek sing nginjaki. Alas, enek sing muni ngoten. Nah, niku bedane. Alama istilah wa alahi minal farqi bainal khizyi wal ismah. Alama miturut pengertian istilah kang padha gawe istilah sapa ulama tasawuf alahi ing atase ma bayane minal farqi saking perbedaan. Baidal khizji antarane al-khizji wal ismatilan maknane al-ismah. Jadi antarane khizju kalih ismah nek dijawai semahful antarane mahful kalih maksum itu banyak perbedaan. Nah, dan apa bedane? Wal farku tai perbedaan bainauma antarane mahful lan maksum. Iku wa utai al-farku iku ma barang kola kang usdawuhu ingma sopal Imam Abu Qasim al-Qusairi. Imam Abu Qasim al-Qusairi radhiyallahu anhu. Perbedaan yang dijawuhi dengan Abu Qasim al-Qusairi tentang al-mahfud alih al-maksum menikah. Panjenengan pun dawuh annal maksuma sak temene maksum. Annal maksuma sak temene maksum iku layak layu limu. Iku layu limu ora tahu. Napa nggih? Ora tahu terlintas. Sapa maksum? Dijambin kelawan bisa titik albatata kelawan mesti babar pisan. Blas mboten tahu terlintas ngene bisa ngoten wal mahfuz utawi mahfuz sing dimaksud mahfuz bedane kalih maksum iku ketah suluh kadang-kadang berhasil menisake mahfuz apa hammatun beberapa keinginan. Ngoten. Sesuk niku meniku pomo gak ngene. Niku esek-esek metu, cuma mboten lakon. Niku jenenge mahfud, dijogo dadi ora lakon. Tapi lintasannya sudah ada. Rendek. Niku bukti rasa takut ngono ya penak. Niku terlintas. Tapi delalah mboten saged. Pas dine jam 1:30 loro guys, tangi lan ya terus bisa tahajud. Dan itu mahfuz namanya. Waqat yakunulan kadang-kadang terjadi lahu kedua apa-apa zambun lahu kedua mahfuz sunnat berarti yang dalam jarang banget yang dalam longko banget apa yang terjadi zalatun kira-kira kesalahan kadang-kadang dan itu dalam waktu yang sangat jarang terjadi kesalahan. Walakin layakunu tetapi noraono ikulah kedua al-mahfuz apa israrun terus menerus. Tidak pernah orang yang dijaga yang mahfuz yang masuk dalam penjagaan Allah itu dosa dua kali itu tidak pernah. Satu jenis. Jadi upama salah mungkin persoalan lioneh. Yang memang dia enggak pernah ngalami cobaan seperti itu. Ketika mendapat cobaan, mungkin tak kerjakan dia salah. Kok pas dipai duwong dia ngamuk. Tapi yo ngamuk yo pisan iku tok, bar iku gak tau ngamuk neh. Baru kok enek soal yo neh. Dicoba karo Gusti Allah. Jadi wong terkenal terus kabeh wong do ngelem. Mula ya wae seneng ning jero atine seneng. Tapi pisan iku tok, bar iku pun mboten salah neh. Jadi enggak pernah salah dua kali itu enggak pernah. Dalam satu bab enggak pernah salah dua kali. Ulaika utahe mengkono-mengkono wong sing ditampa Gusti Allah, wong sing dijaga Gusti Allah kok alazina wong akeh ya tubuna kang padha gelem tobat sapa lazina ilallahi maring Gusti Allah min qoribi. Saking waktu kang cepat. Jadi salah niku mboten blajur-blajur tapi cepat sekali dia sadar dan memperbaiki diri. Menawi kula panjenengan pengen langkung jelas malih kados pundi karetria utawi sifat-sifatipun tiyang sing istimewa sing pun masuk dalam lingkaran ibadullah yang sampun kalebet napa ibadurrahman. Jadi kawulane Allah niku mangke kita pelajari wonten ing surat Al-Furqan. Waqad wasofalan teman-teman usnifati sapa Allah Gusti Allah taala ibadahu ing kawulane Allah taala. Lawit taksisi kang andreni pira-pira keistimewaan kekhususan ulit tatwir kang andreni napa nggih kesucian wa tamhis sampai kese penjagaan nyifati ti ayatin yang dalam piro-piro ayat karimatin kang mulya disifatin jalilatin kelawan sifat kang agung, azimatin kang agung, wa ajalan wis nyiapaken sapa Allah, nyediaken sapa Allah lahum kedua ibad kawula mau ala zalika ing atas mengkono-mengkono keistimewaan nyediakno khairatin ing pira-pira kebagusan jasimatin kang sampurna. Disebut dawuhipun Allah wonten ing surat Al-Furqan dipundawahaken, A'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghorama innaha sa'at mustaqarran wa muqama walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ عَذَابًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. Panjang sangat penjelasannya. Monggo dipun waos dal saayat dal saayat. Wa ibadur rahmani utai pira-pira kaulane pangeran kang maha welas. Alladzina rupane wong akeh. Yang tuna kang padha lumaku sapa lazina alal ardi ing atase bumi oleh mlaku haunan kelawan dingah-dingah. Iki dingah-dingah niku mboten ketok apa membusungkan dada terus haunan niku ya andap asor. Wa idza khotoba lantep kalane ngomongi hum ing lazina sapa sing ngomongi aljahiluna pira-pira wong kang ora ngerti kalu mongko padha ngucap sapa lazina salaman selamat selamat iki nek nek wong gak ngerti memberi komentar dia gak mau jawab wis ndonga malah muga-muga padha selamat to kabeh kono selamat aku selamat. Ini gak pernah lalu dia membela diri dan lalu gendan menghujat, itu gak pernah. Ini lah buatan ngomong sini hati ini jembar nopo saja. Banyak dia mbak wis jadi ibadur rahman. Jadi di Pak Isu Wong ya buatan gelo lah lapo gendong banyak aku ke ibad. Aku ke kamulah kok dia ibu ibadur rahman. Wis umpamanya orang ngerti gimana ibadur bunga noe muka-muka selamat kabeh. Jadi irine wong sing masuk dalam lingkaran kehambaan. Nomor kali sifatnya malih wallazina yabituna li rabbihim sujada wa qiyam wallazina lan wong akeh yabituna kang podo suwengi-wengi sapa lazina li rabbihim maring pengerane lazina suwengi-wengi ku sujadan podo akeh sujudi buat kiamanan podo ngadek sebisa ngelakoni sholat. Jadi kelebu dengannya sholat mengilakonono. Jadi tiang sing lek jalu enten aktivitas yang berkaitan kali suasana ketuhanan, terutama ketunduan mereka dan keaktivitas mereka untuk menyelenggarakan perintah Allah. Sing nomor telu, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna adzaba jahannam inna azabaha kana ghorama walladzina lan wong akeh ya kuluna kang padha ngucap sapa lazina rabbana duh pangeran kula isrif mugi nengokaken panjenengan ana saking kita nengokaken azab jahannam ing siksa jahannam Inna azab bahasa temene sesa ne jahanam iku kana ana apa azab ana iku goroman nglarakaken. Iki goroman iki cara gampangane banget ngrugekne. Dhewe napa kok wong sing muni ngeten kok terus klebu dadi kawulane Gusti Allah. Nang iki lan iki nujune lek piyambake bener-bener mboten merhatekno dunya. Sing dipikir iki slamete di akhirat. Mboten mate terus iki dimakno terus ya Allah monggo sing kula sampean paringi gatirin kathah panjenengan mboten donga mboten. Sing disuwun niku lek kawulane Allah niku sing disuwun ya Allah jenengan jadi jenengan palingaken engokaken siksane jahanam niku bagian dua. Artinya apa yang menjadi pusat perhatian dia adalah keselamatan akhirat. Sudah. Inna hasa temene jahanam iku saat saele-elee apane mustaqarron gun tetepe wa muqaman lan panggonane. Panggonan sing paling elek, panggonan sing paling jahat niku ya jahanam niku. Mila piyambake nyuwun dijati, mriki lek Allah ngersakake niku mun mboten enten sing iso protes. Niku sing banget dadi kekhawatirane kawulane Allah. Nomor 63 nggih. Sing nomor sekawan. Waladzina lan wong akeh. Ida anfaqu tatkalane padha dermakno sapa ladzina. Lam yusrifu mongko ora padha leluyan sapa ladzina walam yakturu lan ora padha mirip sapa ladzina. Wakanalan ono apa oleh infak baina zalika antarane mungkono-mungkono israf lan iktar apa ono iku kawaman tengah-tengah sedengan ya mbake lek infak nopo-nopo tepat sasaran tidak lebih dan tidak kurang. Nah ya ini yang jenengan kan sih lek sing kira-kira kanggo kaapian mirip sak pol-pol mirip mlebuke umplung masjid ya nek 500 tapi lek kira-kira infak sing kanggo seneng-seneng niku boros sak boros-boros iki kula niku nggih kadang-kadang ya iya ya yang ngene-ngene nggih lagi ya halal nggih merokok niku sedina 3000 niku sak minggu niku entek 20000 gitu, dina tak selikorai. Jadi lek 30 dina, seminggu selikorai. Teng papat. Jiwa saya ulan 30 dina, dina telung kalau isangan puluh hari, gitu aja. Isangan puluh hari lek di poro papat ini. Nih, ya selikorai lah. Mesti ini juga ngelebok na umplung masjid itu ke sini ya selikur rewu ke sini ngotong lagi. Jadi seimbang, maksud imbang antara ini yang juga seneng-seneng harus yang juga ibadah, itu kawama, imbang, itu keseimbangan. Ya kalau gini kan dihitung ini saya kaget yang juga seneng-seneng itu maksud ini ibadah. Kalau terus ngirit ngumpet, gak oleh seneng ini buat noleh. Jadi Allah lek jauh ke kulu wasrobu mangano ngombeyo tapi walai seribu walai seribu wajalaluyan mangan ngombeyo wajalaluyan ya terus infak ya jokok terus bintak ini sebelah orang kuat infak kok terus sebelah wabuh jiwano terus sampai orang uman terus anaknya jumbar keleran itu ya orang bener jadi ya imbang minimal itu imbang kayak sakit ngoten. Ini mungkin benar-benar jadi ibadah rahmat. Ya, itu merokoknya wani sangat puluh hewu tak bulan melebuknya umplung masjid seminggu 500-504 ini rong hewu, jadi ya orang imbang sangat puluh hewu musuh rong hewu ya. Artinya ternyata kita itu kendel kalau sesuatu itu kira-kira si muspro itu kendel, tapi sesuatu yang ada fungsinya tenang ada paidahe tenan dunya akhirat malah ora wani lan iku kan berarti nilai ketundukan kepada Allah kan masih kecil. Masih kecil. Ini wa kaset video, kaset promosi video. Ini sewane pinten iki? 1500 iki. Padahal lek diputer kok pirang jam mboten wani. Jadi napa? Nyewa, ini saya udah di anak ini PPG bulan Ustaz bisa baca Quran tak bulan saya udah 500 sebenarnya ya imbangan ini saya jadi ngenten padahal itu sak bulan itu nak nyewa isi di bintang ke bintang itu paling betul pendak minggu kemana jadi saya lagi teman di anaknya wah ini nyewa PPG seminggu saya udah 500 dan papat berarti kan memewu laku sebenarnya itu ya sehari-hari guru-guru TPK itu paling tidak ya namanya ulah lah orang yang saya udah mengatakan saya bintang orang nyaur-nyaur jadi sebenarnya jadikan infaknya itu tidak imbang antara yang dipakai seneng-seneng dengan yang dipakai tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala waladina itu nomor itu ini kompon saat ini nomor gansal walazina wang akeh layatukuna kang ora tau nyuwun soko lazina ma'allahi serta negisi Allah ora nyuwun ilahan akhara yang pangeran liyane artinya tidak ada yang dipentingkan yang dipanggil Tuhan-Tuhan lain selain Allah itu tidak pernah sebenarnya itu dipendamel nakiroh ilahan itu artinya suatu Tuhan itu artinya ya sesuatu yang kita anggap Tuhan. Minimal kita posisikan seakan-akan sama dengan Tuhan. Podo lah medeni. Wedi banget sampai orang oleh duit. Wedi banget sampai orang oleh ijazah. Wedi banget lah orang dilem wong. Itu artinya dia pasti mengangkat sesuatu persoalan yang penting. Setingkat pentingnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu jenisnya. Ya du'una ma'allahi ilahan akhara. Masya Allah, ini krisis itu perkara ekonomi, wabah semak-semak. Tapi ini krisis itu soal anak langgar, anak jamaah, anak masjid, jamaah, tak baris, orang ini orang bengok-bengok. Ini kan berarti itu wedi tak liane Allah, masih ada panggilan-panggilan yang penting selain Allah. Dan wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haq yang sing sama sekali mboten nate mateni seseorang tidak pernah membunuh artinya melakukan dosa besar setingkat membunuh alati kang haram kang wis ngaramaken sapa Allah illa bil haq kecukup kelawan kebenaran rono kisah itu kesalahan yang sangat besar sing madorote rusak wong akeh itu boleh dibunuh wala yaznuna lan ora tau zina wa may yaf'al dzalika yalqa azama wa man utai sapa ku yaf'al lakoni sapa man dzalika ing kono-kono mateni wong zina yalqa moko metuki sapa man metuki asaman ing lakon dosa yudha'af lahul azab yaumal qiyamah yudha'af moko di tikel-tikelaken lahu kedhe wong sing lakoni mateni wong karo zina apa sing dipikel-pikelaken ala azab siksane yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Iku ngono pokok ngoten. Soale wong mateni wong niku podo karo membatasi kemungkinan kesolehan yang akan muncul dari orang itu. Ngoten lho, guys. Mateni wong siji napa meneh wong mukmin. Itu akan berarti orang itu membatasi kesolehan yang akan muncul yang akan dilakukan oleh orang mukmin. Tidak hanya kesolehan pribadi, itu pun dia diimbar naurek. Wong ini sampai iso rabi. Rabi anaknya soleh. Anaknya yang soleh, dua anak, dua putih, dua jiut, dua tangga. Itu harus jadi soleh-soleh kabeh. Ya kok saya kibok pateni. Itu namanya akan berlipat-lipat kesalahannya. Waya khlut lan langgung sopa wong. Ini dalam sekta muhanan halis ino. Dia selalu dan selalu terhina di dalam siksaan Allah itu. Kita gitu, orang tahu mateni wong itu kok konangan jelas mateni wong itu. Orang semua orang mesti jadi minimal tercatat sebagai tahu melakoni kesalahan besar. Minimal awas-awas nggak jadi lagi itu jangan kan. Ini kan selalu itu. Kecuali kalau pembunuhannya itu benar, artinya benar memang dia diberi hak dan memenang untuk itu. Kenapa? Jadi hakim, jadi al-qudhuh yang memang harus melakukan pembunuhan yang benar seperti itu, ya lain lagi. Ilaman kejobowo tabah kan gelem tobat sapa mas. Kejobowo wong sing gelem tobat bar nglakoni pembunuhan, bar nglakoni zina tapi gelem tobat. Wa amana lan banjur iman sapa mas. Wa amilan lakoni sapa man amalan sholihan ing amal sing pantes. Amal sing patut. Fa ulaika mongko ta mengkono-mengkono wong sing gelem tobat itu yubadilu bakal ganti sapa Allah Gusti Allah. Sayyiati ning keelekane ulaik diganti hasanate ning kira-kira kebajikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Wa kana lan ana sapa Allah Gusti wa ghafurun zakat. Akeh ngapurane rahman kang welas asih. Wa man lan wong tabakang tobat sapa man. Wa amil amal sapa man salehane ngamal saleh fa innahu mongko sak temene man. Iki ya tubi balekaken balik sapa man. Ila Allah ing Gusti Allah balik mataban ing nggon tobat, nggon balik marang Allah. Artinya dapat posisi tempat yang baik di sisi Allah. Sampai kanjeng Nabi lek jauh ataifu minazam bi kaman la zambala. Wong sing tobat sangko dosa iku persis kaya wong gak tau dosa. Ibaraté sandangan ya, sandangan sing diubah iku persis kaya sandangan sing gak tau kotor. Iya ya. Iki sandangan diubah resik. Niku lek disetrika, dilempit, dijejer karo sandangan sing gak tau kotor ya. Jenenge barang resik. Mungkin mesti mungkin dapat posisi dilepet di lemari, disimpan teng lemari, dijejerno kapur harus. Tapi enek lambi nguwetel jumbah wis ora kena. Jumbah ora kena digulekno merek sabun macem-macem panggah delemok. Halah ya dijual ke gombal. Tapi lek isih kena diresiki, niku mesti isih di upakara karo sing duwe. Niku mun jelas niku. Dosane ana apa mawon lah, sampai mateni wong, kemene wong siji. Mateni wong 99 niku. Niku sik ditampa tobaté kalih Allah. Nanti mireng critane nggih. Enten apa zaman Bani Israil iku tiyang mateni niku wis pokoke pembunuh berdarah dingin lah. Nyawa iki dianggep nyamuk ora. Kuatlah jangkrik mawon. Sampai 99. Jadi dia mbak ini itu tuan yang boleh seorang rohib, seorang pendeta, dia takok. Mungkin ini nopo gak sakit. Kulo ngapi awak, kulo sakit. Tompo tobat kulo. Walah kok malah dijen-jen. Sampai ini tadi urip kok berlumur darah kayak ngono. Sama ini orang pantas jadi wong. Sama ini iblis. Iblis itu orang wani mata ini wong. Sama ini mata ini wong semua nakai. Orang bitu mau tobat sampai ini. Sampeyan wis banjur nguni neraka. Nek kulo dorene ya, Mas. Mbak iki pasti aku gedhe sampeyan. Iyo lah malah muncak ngamuk pendhetane pateni sisan. Ya dia malah genep dadi pate. Akhire piye bae? Tuan ngene. Di yai malih niku pendeta tunggale malih. Masyaallah. Bejo tenan. Sampeyan wis mateni wong 100 kok isuk kepengin tobat. Samane wong bodho tenan. Padahal sakjane wong niku lek wis kedelep bisa sampe mateni wong 100 iki jenenge ora kuat jinjil. Terus wong kedelep teng kali niku kebukan waktu 100 ngene kok iso digelek ya. Iki sampean kok iso digelek dan sampean wong ampuh tenan. Tenan sampean wong ampuh. Cuma kira-kira mawon lho, Pak sampeyan iki anane jangasan men bisa duka ae. Sampeyan mateni wong e kira-kira ni pancen hawane bisane sampeyan niku bawa brangasan ngene. Wae sampeyan nek kepengin tobat, aja tek manggon teng desa kono. Sampeyan pindah mon, boyong ngono teng desa sing apik ngono. Teng tambak blas iku. Wah, ngono to sampeyan. Ya iku terus Ya mbak bisa tenang. Matur nuwun Pak Yai, pun pokoke undi jane tobat sing bener niku kok sing tak mbak berah niku. Niku enten pondok. Aman pokoke pondok mriko mati urip mriko pun lah. Selamat insyaallah. Pun bijal niat tobat tenan mriko. Dan iki belalah kira-kira tok lore wates kono lah. Omae gitar mriki terus harus bijal ning jimbang. Tok lore wates iki delalah tabrakan. Ini kita mati. Kaya ngene iki. Ya rebutan malaikat iki, jereke malaikat iki. Bukan nyatepi bisa nuntut. Iya kaya kowe harus dipertanggungjawabkan iki. Iki termasuk kelompok sing kudu tak dadekne anu terdakwa iki. Iya jelas iki. Jadi malaikat Ramadan pun dicek kan. Dia kesini ini kan meninggal dalam rangka perjuangan untuk meninggalkan dakwaan itu. Malaikat yang disini itu langsung itu melebu suarga itu. Mata isu minat zambi kamar lah zambala. Maksud sobat itu kaya gak gitu sobat. Akhirnya ujir-ujiran. Terus ini matur sosialah yang kena-kena. Karena Allah didawi nganwe ukuran-ukuran. Ukur jarak antara tempat desa sing ditinggal karo tempat kaapian sing dituju iku adoh iki. Nek adoh sing dituju luwih adoh ya berarti dhewe urung masuk dalam wilayah kaapian. Tapi nek sing ditinggal luwih adoh berarti dhewe wis masuk dalam wilayah kaapian. Jadi lek sing tujuan itu cek kuadrol, kira-kira mesin itu jaraknya 40 kilo dan 70 kilo ya, jembang Blitar 70 kilo kok wis luweh 35, ya berarti wis meninggalkan kejahatan. Tapi kok perjalanannya agak kira-kira 30, ya ini akeh lagi, ini lebih nih, jadi terjawa gak apa-apa. Ternyata diukur, cuman dan ini, malaikat ngukur ya telu ini sing ngukur jenengan tak terus dipilani ya teman. Sing ngukur malaikat dan teliti ini. Sampai akhirnya teliti ini kan tem kacek sak kilan. Masuk dalam wilayah kebaikan. Matur malaikat di Solo ya Allah niki dingku iki persis paro niki iki. Tapi kacek namung sak kilan. Lumebet dateng langkung caket dateng tujuan ning badhe dingku tobat iki. Jauh Allah sudah sendiri. Jauh, kalau berarti tidak harus masuk batas kebaikan. Kurang lo sak senti, ini jubo karung, karung ini jubo karung itu sendiri ya. Gitu ya, ini enak kecil kok ini jubo ini karung. Itu sendiri didik jelih. Tapi enak kecil kok kelebu ini jubo karungnya jelih. Itu regane kata jadi regane jelih. Sedangkan wujud gelegeran itu gelegeran kerikil. Penjahat yang ngerti, senajan wujud itu wujud penjahat. Tapi karena dia sudah punya niat suci, masuk di wilayah kebaikan, maka dia masuk dalam wilayah pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jelas itu. Dan itu makam terhormat. Makam terhormat. Nomor gangsal itu termasuk kelompok nomor gangsal, yang benar-benar bisa menjaga diri, keimanannya dijaga, kelakuannya dijaga, enggak pernah berbuat madharat pada orang lain, enggak pernah melanggar aturan Allah, itu termasuk ibadur rahman. Kalau toh dia pernah melakukan kesalahan seperti itu, dia cepat kembali mau bertobat, kembali minta ampunan kepada Allah, itu pun masih kelebu posisinya ibadur rahman. Yang nomor 6 wallazina la yas'atuna zura wa idza marru fil lagwi marru kirama wallazina lan wong akeh la yas'atuna kang ora tau nyekseni sapa lazina nyekseni azura ing sekigoro dia tidak pernah mau membuat kesaksian bohong artinya selalu jujur iya juga dikatakan iya tidak dikatakan tidak. Orang kok terus melinting-melinting. Ini ambunnya banget, rokok wangi. Ilek. Ora tau ngene. Dadi elek diomongne elek, apik diomongne apik. Walaupun itu akan merak ning awake dhewe. Ora kok terus dipilih-pilih. Pengajian ngono. Kira-kira di pengajian wong ngelem ngono nek kok ngelem-ngelem kaya di mana wong ngelem iki lho terus mulai jam kopi akeh. Dadi lek kira-kira pengajian sing dijekne wong e ora patek bibit ngono ya kedengera karuan. Seringkali pembuktian-pembuktiannya itu goroh. Wa idza marru billahi la tatkalane liwat sapa la bina billahi kelawan lelahan. Lagu ini alah bangsane dolanan, caple, remi, rekat, bangsane ngoten niku. Maru moko padha liwat sapa la kiraman kelawan mulya. Artinya dia secara terhormat tidak melibatkan diri dalam permainan-permainan rendah. Ya ora kok terus ngamuk-ngamuk, aja sekat. Wong urip kok sekat kok to, ngamuk-ngamuk sekate dibuai ya ora, tapi lewat dengan terhormat. Wes. Tidak budi Pak, kalau balik ke masjid. Ya wes, dunia melewati wong dolanan tapi dia bisa di masjid. Dan mulia, sing sekat ya sungkan menghormati dia. Dia ya kan ganggu wong berbuat kelahan seperti itu. Wong ora sampai siswa kok. Tapi kan persoalannya kan lelahan. Lelahan itu bisa perkara sing ora ana manfaate niku jenenge lelahan. Dia tetap bersikap mulia di Roma. Sing nomor itu. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Termasuk tiang sing kelebu tinggene kawulane Allah yaiku tiang-tiang sing selalu berdoa. Rabbana tu pangeran kula, hab mugi paring panjenengan lana kedhewe kita. Bin azwajina saking pira-pira bojo kita wa dzurriyyati lan pira-pira keturunan kita panjenengan paringi qurrata ayunin ing antenge peningal. Artinya diberi sikap perilaku yang menyenangkan hati. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan paringi kelakuane bojo kula, kelakuane anak-anak kula, keturunan kula sedaya panjenengan paringi kelakuan sing qurrata ayun, menenangkan hati. Artinya apa? Dia berpikir juga tentang generasi, berpikir juga tentang apa? Masa depan kaum. Waja'alna lil muttaqina imama. Waja'alan mugi-mugi dadosaken panjenengan naing kita panjenengan dadosaken lil muttaqina maring wong muttaqin dadosaken imaman ing dadi kelompok. Mugi-mugi kula, anak kula, bojo kula, turunan kula sedaya jadi kelompok yang mutaki. Itu artinya berpikir tentang masa depan keluarga. Dan tidak pernah punya prioritas sama jadi saken anak kulo, bibi kulo, putu-putu kulo, jadi wong suci, murah. Iya, jadi pikir soal mutaki. Jadi target mesti yang tinggu. Jadi tiang ini benar-benar jadi khalifah Allah tenan, jadi wakil Allah subhanahu. Oleh apa sih wong-wong sing hitung kelompok ini ya? Mulai itu nek petuk wong ora kemlelet, nek petuk wong bojo nek ndonga selamat-selamat, sing lek bengi tahajud terus maring ngono ndonga supaya dislametno saka jahanam, wong sing lek infak imbang karo kesenengane, terus nomor 5 wong sing mboten tau nglakoni dosa lek nglakoni dosa cepet njaluk ngapura dhateng pangerane. Nomor 6 wong sing mboten tau ngapusi jujur gak petuk barang sing lelahan ya. dengan apa, sikap yang mulia dia tetap meninggalkan itu semua. Yang sing kurang keliwatan sitok nih nomor 2 ayat keliwatan sitok nih nomor 6 nomor 7 jadi walu jumlahnya menurut nomor 7 walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa 'umyan waladina lan wong akeh iki dzikru tetkalane dilingno. Lah iki termasuk sikape Ibadul Rahman malih tetkalane dilingno sapa ladina bi ayati rabbihim kan pira-pira ayate pangeran ladina lam yakhiru 'alaiha lam yakhiru ora padha napa nggih istilah niku ngremehno Lam yakiru rapodo ngremeh na sopo lazina alaya ngatasi ayat suman kelawan bersikap tuli wa umnya nalan bersikap buta. Ora kok istilahnya mbudek mitek isora ngereken isbien kono masjid azan ya ora azan ya urusan kono yang penting aku nyambut jauh ini sebenarnya mbudek mitek padahal sepikir kono banter ora kuni. Kalau diingatkan ayat Allah sama sekali dia tidak cuek tapi betul-betul memperhatikan. Jadi diri-diri ini dengan ibadah Rahman. Nomor itu sing nomor 8 sing dungo niki wau. Nah, tiyang 8 niki wau oleh napa? Ulaika yuzaunal ghurfata. Ulaika utawi mengkono-mengkono wong 8 niku wau iku yuzauna di balas sapa lazina dibalas al ghurfata yang oleh tempat khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tamu ngono tamu fit. Bima sabaru sebab oleh podo bas abad. Walau wa yulakauna fiha. Wa yulakauna lan podo dipetui. Dipetoaken, diketemuaken sapa lazina fiha ing dalam swarga ghurfah mang dipetoaken tahiyatan ing kehormatan wa salaman lan jenengan pedese salam kehormatan. Setiap saat dia mendapatkan salam dari Allah. Moga-moga. Jadi kehormatan khalidina fiha. Orang kok sepisan tinju benda oleh undangan manten boten niku terus khalidina terus menerus langgeng fiha ing dalam swarga. Hasunat wis bagus apa swarga apa nemu sakaron nggon tetepe wa muqaman lan tetepe panggomane. Mboten. Mula sak menika nggih wajar ya. Yo napa ngoten niku ngenteni salah wis mati wong ternyata dengeri jiwa ora disebut lek wis mati. Nggih. Ayat ke kaut ibu durrahmanu macam-macam niku napa disebutne ngenteni lek wis mati. Mboten ulaika yuzaunal ghurfata bima sabaru. Karena mereka bertahan di dalam suasana ibadah seperti itu, maka mereka mendapat tempat, mendapat jaza balasan dari Allah. Sebenarnya bukan balasan ya. Jaza itu jadi duduk wales. Jaza itu sesuatu yang pantulan otomatis. Itu jadinya jaza. Adep-adepan kula lek enten gambar nilon kula madhep mriku enten nilon lek enten gambar kula teng mriku. Gambar sing iki jenenge jaza. Sesuatu yang mantul secara otomatis. Yang itu enggak bisa dipusat. Itu nanti kok terus kula madhep mriku sing kula kalung meneh iki serban putih kok terus kok dadi ireng niku mboten iso. Nggih, medeni lek madhep ngoten. Jadi jaza niku ngoten niku dimasobar. Kalau mereka bertahan begitu ya nanti pantulan di dalam suasana kehidupan biasa seperti itu. Jadi merasa takiat mendapat rerobo kehormatan dan damai di dalam hatinya. Itu rasah nunggu sampai ke akhirat. Ya akhirat jelas itu nanti akan terbukti, ya akan terekspresi dengan bentuk nyata. Tenggeriko, tapi tenggeriki rasa ni ku mana enten. Yura bisa karo minta ulah calon manten. Wis berlamaran, wis bersurat nikah, wis dikirim ke nomor tua. Seane-ane tanggal ini harus jadi manten, wis genah. Iku lah, ya urung rano, tapi ya ya wis ditaiti dan lagi satu lagi. Sama kali kalau jenengan, memang bener-bener wis oleh jaminan. Benar-benar terjaga di sisi Allah. Atine setiap saat oleh Allah, zikir maring Allah. Atine resik, gak tahu dosa. Petuk uang ora sombong. Selalu mengkhawatirkan suasana akhiratnya. Maka ini pun otomatis kehidupannya menjadi tahiyatan wa salam. Kholidina fiha. Selalu dan selalu. Di dunia ini sampai lagi di akhirat. Melewati terminal yang namanya alam kubur pun dia tidak pernah merasa sulit sedikit apapun. Jadi kuburannya itu termasuk menjadi raudhatun min riyadil jinan. Di senajan urung mlebu tapi wis ning taman. Mesti dengar apa pendopo ane alun-alun ya meskipun urung mesu pendopo ya ini alun-alun kono lah. Lampu lewe padang, etan, tapi pun betul susah pak. Nah, suasana kayak gitu itu zaman bandingkan juga dengan orang yang selalu ruwet ngurusi dunia, perkara dipai doang aja gregetan. Sama nanti ningali film-film kungfu, mesti balas dendam. Ya kapan tentrema urip? Balas dendam. Pokok aku balas dendam. Jadi balas dendam itu mulai kata tentrema. Selamat dendamnya itu belum dikeluarkan. Kalau mesti balas dendam, mesti balas dendam itu kita balas dendam mana? Rancam mana? Ini itu gak pernah mendapatkan kehormatan. Mulai ya. Jadi kita pikir dia uangnya bisa dia mayar ya tidak itu. Ya terus kalau ini sama numpuk bondo bilang kurat. Tapi terus sifat-sifat yang disebut itu betul nenten. Nino mana? Wah ini bondo ini agak tapi mau wadidnya setengah mati. Agar uang mesti mencibirkan bibir dan menutup hidung. Pol-pol ada ya. Mencibirkan bibir dan menutup hidung. Lah perlu ngelok-ngelok ini kono gendrangkang di ini kuburan. Kono barang lah ngomong. Ini karena betul terhormat. Dia tidak mendapat tahiyah, tidak mendapatkan salam. Ini gue mau jelas kok nih ya. Artinya hal seperti ini nih, menjauh ya, gak bisa dibantah, menyenyatakan yang ngono tenang kok. Bapaknya jenengan juri anak loro. Yang kita nih gue anggar sama ngomongin manut, bisa kelakuannya apa, kalah sama sopan, urung diperintah, wis jidal. Ngerti lah bapaknya karo jenis barjahar langsung kirinya digoreng pawan dikorai sisan langsung kita ngeluan jam turun kami turun ngamuk anak lawa orang enak kirinya diganteng lo baru muangan itu langsung ngaruh ini gue kayak di rumah ngawu di bawah menutup lawang super ini dengan jauh lah cara kebanggaan yang jenengan itu bila jadi pundi dia anak sih benih harus orang benih begitu. Dia mesti menyesal benih lah. Nuwatu itu kejadian kafe orang ngerti ya. Artinya begini ini, jadi terasa diomong nih. Bulannya sosok non jauh ya. Kadang-kadang bulan itu lagi mikir kan ada yang benar. Jadi pengajian ini dibius di sini foto ay. Pokoknya ngajak ape, jarak. Ini tuh bingung mau tak ya? Ini direkam sampai kurang-kurang kaset ya dijopo, lo lagi jadi. Tapi yang jenisnya tanggiroh, peringatan, baik menawa mungkin pas dilingnya yang jisik orang melebu itu, dilingnya yang pas melebu, jenisnya celah itu masih tetap ada. Gitu. Jadi orang mesti, gitu loh, lewong ini kadang-kadang kesempatan untuk berubah jadi baik, itu terbuka lebar. Selama orang itu belum, nopo yuhargir, terus biorok-biorok, gitu. Itu kesempatan untuk jadi baik masih ada. Mulanya ya orang usah maizu uang. Soalnya betul mesti tekannya apik gitu ya. Kadang telung menit tak dirimu mati ketekan apik ya kaget ya. Kadang-kadang tahu di dalam jale kayak kiai Barseso sing diterang ini kok. Wis apik tau cilik. Wis wis wayah mati jadi elek niku ya enten. Dan nek mung delok kesembaran sing kaya ngene iki jenengan sing apik aja kemlehet. Sing pas tumibo ning lakon elek aja putus asa. Aja kok model mesti isan. Lha iki mesti isan iki jenenge wis menfonis diri uang fonisnya dulu kalau dibuat fonis jadi disini disini kerasa jadi saya katakan lah uang potongan kaya aku ini kerasa jadi uang apa loh lalu dia kok urung-urung melokrung ya, ya tetap bercita-cita lah kamu untuk tetap menjadi orang baik jadi soal alat itu makanya ya kesempatannya diri-diri bon mulai saya menikah wonten ngriki dipundhawaken wa alaika annazar fi maqalahu fi al-tafsir wa istambathahu minha arbabul isharat wa tafsir. Wa alaika lan tetepana sapa sura annazar ing angen-angen bima ing dalem pengertian. Kala kang dawuh ing mafia ing dalem ayat sing disebut dawane semanten nika wau. Sapa sing dawuh al-tafsir ahli-ahli tafsir? Dadi jenengan angen-angen penafsirane wa ma istambathu minha arbabul isharat wa tazkir ulama-ulama kiai-kiai sing sering maringi pitedah nasihat dan peringatan apa diangen-angen